Dan di mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, saya melaknat akan dia perempuan oleh malaikat hingga kembali pulang ia. Perempuan keluar tak minta izin, ataupun izin minta izin, di isteri suami tak beri, keluar juga, kena laknat. Laknat maknanya didoakan supaya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita berhajat kepada rahmat. Nampak? Tak ada rahmat, tidak ada faedah hidup kita. Nikmat bersepah, melimpah ruah. Yang kita miskin, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kali maknanya siapa tak ada rahmat, itu nak buat dia. Lepas tu nak keluar mana-mana, nak pergi rumah abang sendiri pun kena minta izin. Walaupun sebelah rumah, suami kata aku tak benar pergi rumah sebelah. Pergi berdosa. Nampak? Satu hari seorang laki-laki, suami dia pesan ke isteri dia, kalau maknanya lagi dia tak balik, jangan keluar daripada rumah. Tiba-tiba bila suami dia pergi musafir, ayah dia sakit. Bila ayah dia sakit, suami tak pergi tebik pesan lah. Dia suruh kodang dia pergi tanya Nabi. Iaitu suami dia pesan, kalau suami tak balik, jangan keluar. Tapi dah ayah sakit, boleh keluar ke tak? Nabi kata, tak boleh keluar. Lepas tu mati ayah. Bila mati ayah, nak pergi tengok lah kali penghabisan. Ditanya pula, Nabi dah mati dah ni. Dah suami mu kata, kena gitu. Dia tak keluar, suruh budak pergi tanya. Suami dia kata, kalau pergi tak balik, tak boleh keluar. Maka Nabi kata, tak boleh keluar. Tak keluar. Ayah mati, tak tengok. Ni lah, nak cari dia mana. Rupuang. Tak, payah lah nak cari. Dia tak sungguh ke suami. Padahal kalau suami dia balik, memang suami dia benar. Ayah mati kan? Suami mana tak benar. Ayah tak mati pun suami tak marah. Gimana ayah? Ni mati. Tapi oleh kerana kuat taat pada suami, tak pergi. Tak pergi sungguh. Siapa orang tanam? Nampak? Kemudian Nabi beritahu, suruh orang nyapa kepada perempuan ini. Jibril memberitahu tadi kepada aku, berkat perempuan ini taat ke suami, tak keluar. Nah, maka Allah telah mengampunkan segala dosa ayah dia mati kemarin. Itu kelebihan. Nampak je. Orang ada nampak. Oh, berlebih-lebih. Nak warna air. Basuh tak reti. Basuh tak kenal. Mak ayah basuh tak reti. Tak kenal keturunan tinggi. Tengok orang kapung. Dah tak hari. Kalau kita ke mana? Kalau tak hari. Tengok. Tak. Memang kata lalu kita jahiliah. Buat jahiliah kita. Tak tahu benda kita. Kita nak terkebar saja. Tengok ada orang baru laki mati. Laki mati ni tak boleh keluar 4 bulan 10 hari arba'ata asyhurin wa asyra yatarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang yang perempuan yang suami dia mati, dia kena tahan diri selama 4 bulan 10 hari. Wala yakhrujna min buyutihinna, tiada boleh mereka keluar daripada rumah mereka itu. Nampak? Melainkan perkara darurah. Maka adalah mak dara dia buat nikah anak. Adik tak pergi dia. Anak dara tak pergi. Nah, pasal apa? Laki baru mati. Tak pergi. Mana boleh keluar? Maka pula dah pergi. Haram. Dia pakat kata sekarang ni. Betul. Dah laki mati dah bukan orang lain. Ni mak dara mu kan ni. Habis ni upak pergi. Dah jahil. Tak tahu ke hukum. Hak ramai manusia ni jahil. Sebab tu kita nak berjalan syariah ni payah. Pasal kita akan berhadapan dengan orang jahil. Nah, majoriti umat Islam ni jahil. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya ke majoriti kebanyakan umat Islam akhir zaman ni jahil. Nah, dia gitu. Dah kalau berlawan, menang mana? Menang orang ramai. Memang orang kata belaka. Tahu dah, 4 bulan 10 hari tapi dah bukan orang lain. Bukan nak pergi galak. Nah, mak dara sendiri nikah anak takkan dah dimari sekejap. Apa salahnya? Duduk dalam kereta tak apa dah nak temu mata. Ni panggil mak dara bergoya. Nah, bahasa berahi makan. Berahi kekal orang. Ni lah kalau nak kenal mak dara bergoya. Bakeng tak jauh harap. Hukum syarak tak boleh keluar. Yang boleh keluar kerana kematian, kerana nak beli makanan. Kalau tak beli, tak boleh nak makan benda. Kerana orang tak masuk, tak bagi jual dalam rumah dia. Kena tubik kedai guci, beli alat-alat rumah. Nak sekaligus beli. Jangan beli sia-sia. Beli gula, beli beras, beli kicap, beli bawang, beli lada. Ha tu. Ataupun harian, beli ikan, beli daging. Boleh keluar, patu balik terus. Tak haram waktu. Makan puluk, haram. Temu natu, haram. Pergi tengok orang sakit, haram. Tak boleh lagi. Ni ingat tu, 4 bulan 10 hari. Dah kalau orang tak memang dia kata. Ha, ikut hukum sangat, dakwah sangat. Jok dengar tu jadi gitu. Ha, jadi kata gitu pula dia hok gitu. Tu nak, ada orang jenis gitu. Susah. Tapi tak mana kita kena ikut agama. Ikut agama tak, kita tak sesat. Lan tadillu ma tamassaktum bihi ma. Macam sama. Kamu tidak akan sesat selama mu pegang dengan kedua. Biarlah mak dara nak kata, pak dara nak kata pun, tapi ni hukum syarak. Nah, apa salahnya dah kita nikah anak? Kita giato, lauk bulan rumah dia, tahu dah dia tak boleh keluar. Apa salahnya? Nah, jadi pasal dia jahat. Nah, panggil mari buat dia mana boleh keluar. Darurah boleh keluar. Nah. Rumah masuk masuk menatang ke apa boleh keluar lah tu. Nah, anjing gila masuk dalam rumah ular sara ke? Ha tu takkan duduk dalam rumah kau. Atak nak utuh boleh tubik tu. Nah, rumah terbakar boleh tubik. Nah, lama bomba kata tubik mek dah leh. Kita mati laki. Ha tak apalah bomba kata tak apa aku biar menjadi abu gemumu. Ha tu lain. Ha ni. Perempuan ingat nak pergi jauh, nak pergi dekat kena minta izin. Perempuan kena minta izin. Ha, ada suami. Walaupun mak ayah dia yang melahirkan dia, mak ayah dia kata tubik ada apanya. Laki mu tak marahnya. Tak boleh mak, laki kita tak boleh, dia kena minta izin dulu. Kena kata gitu. Mak dia kata pula kalau mu tak mari juga, aku tak halal kopek aku. Ha, macam-macam. Tu atu kopek dia panggil. Bahasa mak atu kopek. Apa benda ni, ni hukum syarak, dia kena taat ke suami. Faham tak? Suami kata satu bit lagi, tunggu dia balik dulu. Nah, tak boleh buat pandang-pandang gitu. Aku beranak kamu, kau tahu dah mu beranak ke aku. Tapi dah yang mungkin nikah aku dengan dia. Bila kita nikah ke puan, bila kita nikah dengan seorang laki-laki, syurga isteri ni bawah tapak kaki suami. Tak ada dah bawah tapak kaki mak. Cuma wajib kena hormat kepada ibu bapa. Taat kepada suami, hormat ibu bapa. Biar faham baik. Nah. Tengok orang nikah nak nikah, mengaji bab nikah dulu. Baru juru. Nah. Ha. Dan telah tu ke dok jangan. Ha? Tu. Tu. Bengong dah bosih. Lapang 25. Tu, tu aku dah apa. Ha. Rasa gelak lama. Ha? Eh, ha. Pasal nutuk saya lah ni. Nutuk, eh? Ha. Nutuk kena kuat sikit. Dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya ia bersabda 4 bagai daripada perempuan yang isi neraka. Ha, dengar molek orang puang. Dengar ni nak suruh takut. Bila takut kita selamat. Takut benda, takut buat barang salah. Macam penjenayah-penjenayah lah. Bila dia buat barang salah, tak boleh nak apung dah lah. Tak nak boleh minta maaf, jangan tu akin. Dia kena J dulu. Dia nak minta nak nyesal ni sebelum buat. Nak, dia gitu. Jadi rupanya minta tolong takut. Kalau dengar, dia mari takut. Kalau tak dengar, memang tak takut. Tapi kalau dengar, belum tentu takut. Kalau tak dengar, sudah tentu tak takut. Nah, ha, tapi harap-harap takut lah. Suatu yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Hak mulut duduk. Oh, ramai ni kau puang. Mulut jahat dengan suami. Tak? Mulut jahat dengan suaminya, katanya, caruknya, maki hamunya, jerkoh. Tak? Nak kan ni? Dah kita sayang tak? Kau nak kata lah. Sayang sangat. Tak? Tak kata apa tu lelaki? Nya serengeng. Tumpah lagi gitu. Nolak depan orang ramai. Dia balik pun tu. Dia kata ketuk lelaki dia. Balik ngokor. Start mutuk. Boom, boom. Faham tak? JKK. Jangan jahat perkataan. Suami kita kan. Walaupun apa jadi lagi. Selama dia suami kita. Kata molek lah. Lepas tu orang pilih lah dulu-dulu kalau anak dia nikah, nak nikah, dia panggil sejam dua duduk dalam bilik. Mok, sang. Nah, dia antaranya dia ajar cara bercakap dengan suami. Ingat tu dengan suamimu tu, lagi dia dah habis bercakap, jangan sapuk. Habis dia bercakap, baru mu bercakap. Kalau bercakap, mata jangan jelong tang ke dia, mata menunduk. Kalau suami cakap, jangan pusing belakang. Dia pesan orang dulu-dulu, orang molek dulu. Nah, kalau suami balik, jangan tanya nak makan kedok, ubuh nasi. Sebab satu, tanya makan nasi. Nah, kalau air petang pula, jangan tanya nak minum air kedok. Orang dah mati basa, tanya begitu. Tapi buat air, tak minum sudah, kita minum. Dan ni ada pesan gitu? Ada. Ada ini. Dah mok tak tahu benda dah mok. Mok tak ni dah. Atau kopek dah di mok. Tak tahu ke benda langsung. Nah, orang pesan gitu, 2-3 jam. Dalam satu rancangan National Geographic, dia tunjuk satu tribe ni, satu suku kaum di Afrika. Cawak getek, hak puan pun cawak getek, hak lelaki pun cawak getek. Nampak? Duduk rumah diwak dengan kayu-kayu. Jadi, kisah perkahwinan. Ne? Jadi, nikah. Bila nikah, esok nak pergi atur rumah hak lelaki. Sebelum atur rumah hak lelaki, segala keluarga mari, hak puan ni, hak anak dara ni, duduklah dalam pondok tu. Dengar pesanan daripada tok nenek. Nak, ha, mu kena kerja betul. Kalau tok laki mu nak makan buah ni, mu kena pergi ambil. Kalau tok laki mu nak makan susu, mu kena pergi perah. Mu jangan kata apa, mu jangan balik rumah. Tak, kalau tak kabur ke dia. Oh, tu. Pangang tu, Afrika, pesan. Nak, jadi mana dia lah pula pada kita. Pada kita syariat agama, kita ada benda gitu. Nak, pesan gitu, kalau orang puan, kalau suami cakap, jangan lawan. Biar habis tu perkataan suami, baru masuk. Nah, ni suami dua watak. Dia 15 watak. Nah, Allah. Tak takut sikit. Tak ada, hak pasal jahil tu kira. Kita pun bodoh kan. Padahal dia duduk gila dia. Tak tahu, ya agama, tak ajak pergi dengar, tak ajak pergi surat. Biar gitu. Bawa mari, tak? Nah. Ayam dia tak ambil bahan, nak tengok TV cerita sedap, jangan layan. Ambil TV tu rendam dalam mesin. Heram dia dah babi sangat. Nah, mari kita tengok. Aku nak khabar pun aku tak reti. Mari kita tengok. Dah ambil abang kita khabuk pergi suti sepala. Babi sangat ni. Wajib atas kita beri agama. Bukan wajib orang juga. Kalau siapa-siapa yang tak beri pelajaran agama kepada isteri dia, dia berdosa di hadapan Allah. Dah tak reti nak ajak, ajak mari dengar surat. Dia lepas kewajipan itu. Nah. Suami cakap, dah boleh masuk. Suami tengah cakap, dah boleh masuk. Dah boleh masuk, dia jadi radio tamir. Banyak steseng. Habis suami cakap, baru kita bercakap. Cakapan kita pula, suara dah boleh tinggi, kena rendah. Kok-kok rendah. Meja kok, jangan guna minor kok. Ni je kok. Nak makan nasi ke tak? Apa beri tu lelaki? Oh. Nak. Buat. Nah ini balik tengah hari. Ya? Buat nasi. Kepuh nasi ya. Apa benda bisik bangga? Kepuh nasi. Kita mau makan. Kita makan. Nak. Allah Rabbi. Dengar lah ni. Rupa ni. Kita tak ada semua lagi habis tau. Maksudnya dia lagi kira. Kita tak rapat dia menetap kalang. Duduk negak bakal tidur. Kau. Nah. Dan jika lah ghaib suami daripada punya, maka tiada memelihara ia akan dirinya. Kalau suami tak ada di rumah, oh bergalak eh. Suami ada di rumah, cik. Tengok forum perdana mau TV. Ha. Suami tak ada, jeng jeng jeng pula steseng. Nampak? Ha, joget ah. Ha. Nampak Allah kurang. Tu apa pasal suami yang lebar sikit, hak marah tengok drama, marah tengok orang joget. Nah. Kena jaga, suami tak ada. Kena jaga. Tuhan kata dah kan, bila suami tak ada, kita jaga diri kita. Jangan buat lebih kurang. Jangan manyum. Ah, mari belaka. Lelaki aku tak ada. 10 hari, best, best punya. Mari belaka. Nak, macam-macam main dialog. Aerobik dan aerobik. Macam-macam pesen lah ni. Hak jenis canggih-canggih lah. Letak lelaki tak ada. Letak lelaki Kuala Lumpur, Filipina, Hong Kong. Dia panggil geng-geng ni, bagi rumah. Nak, belawak kerung, kerung, main mahjong, galop, galop. Karaoke, karaoke, galop lah. Tak jaga diri bila suami tak ada. Nah, suami balik, oh, wak warung. Tak kisahkan nak ni bang. Tanya. Suami tak ada, oh, karaoke ni, mikrofon lalu. Nampak? Berat kan? Kena jaga diri. Suami tak ada, buang nipak. Duk sembang rumah jiran. Tak ada kan nipak? Bergatang kan kena. Motor nampak kereta suami ni ujung simpang balik. Oh, dah lagak kan nipak. Takut suami nampak. Ha, ni. Ada kot jenis ropang itu. Dah tak dia apa, dah haram. Duduk luar rumah, dah pakai tudung. Dah suami balik, maknanya dia nak mengenak suami dia. Suami tak ada, dia tak jaga diri dia. Nah. Dan jikalau hadir suaminya ni suami menyakiti isteri, akan dia akan suami dengan lidah. Kalau suami ada di rumahnya menyakit hati pula. Batu kau puang kalau hak jenis menyakit hati tu lelaki dah balik rumah. Dia suka makan kedai. Dah makan di rumah baru seluak dua mulut. Dah dia belebeh popek popek popek popek popek popek. Serba tak kena. Nah, kasut salah hubung kat lain yang belebeh. Nah, baju kita salah sakut sikit, jatuh lepek tang tangga, belebeh. Belebeh sama. Dah kita baru lenguh, baru nak makan dua mulut. Tengok muka dia, melogar terus nak nambah. Nah, jadi makan kedah, kedah oh, spesial. Tambah lagi, bang. Tambah. Kan sedap kan makan kedah? Nah, pun gua badak tu. Belah-belah, alu temesu. Nah, comel-comel saja awet. Nah, air sejuk ke panas, bang? Oh, sedap lenguh. Di rumah ayam mah budiri ya suruh budi tu laki gagal cari nasi cari nasi dah ikan goreng kat ni meh ikan goreng tu bawa tudung saji tu tindih dengan batu takut bang kucing taruh pula kan tak ingat tindih tu betul laki tu laki tercelaka lu kalau aku tahu dah nikah sekarang jadi begitu. Nah, orang puan tak pandai. Kalau orang pandai bidang ke suami, piping suami daripada dalam bilik dia ada orang tamu piping, pegang tangan, wagi ke meja makan, tolong tarik kursi, biar dia duduk. Buka tudung saji, tolong ubur kuah. Tengok dia makan, jemput sila makan bang. Kalau hak mana masing tawa kabarlah. Tak, kadang-kadang kita buat salah. Kita ni tak. Ha. Oh, suka dengar gitu. Nah, tengah-tengah kita makan tu, kita hak mana kita makan sedap sikit, gigi buah pula kuah tu tambah lagi. Oh, suka. Ada kita rumah? Tak ada hari ni. Baru-baru eh. Kata dah. baru-baru gitu je. Rupuan. Rupuan dia memang gitu lah. Dia mula-mula balik eh. Nah, kediang dia. Sikit kalau boleh gaji. Oh, boleh gaji je. Nampak? Dia jadi manis pelik je. Abang balik. Ye ye abang balik. Oh, apa nyanyi abang balik. Nah, dia tahu dah, dia tahu pun dah jabat ni. Masuk gaji dah, ini masuk dah. Bayar dah hari ni. Dia tahu dah 27 bulan. Ha, ha, apa? Depan muka betul ni, main wei macam pelawak hong ke. Tengok 16 hari bulan. Mengelabeknya muka. Macam jepuk tindih di tiala. Nah, Allah Rabbi gapang sukuak sungguh berlaku dah tapi lelaki bodoh. Tapi Tuhan buat malak dah. Bodoh seorang titik seorang. Isteri cerdik, suami bodoh gitu je lah. Nah, tak boleh nak kata dia juga.